Yang di belakang. Pria idamanku ada di mana ya? Di mana ya? Bener kamu enggak pria idamanku? Bener kamu enggak? Bener enggak? Tangannya boleh dilambai-lambai sama-sama. Terima kasih ya. Aduh, cakep-cakep re. Terima kasih banget. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang.